Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله. Kata Rasulullah عليه الصلاة والسلام أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله. Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada harta dirinya sendiri? Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada mencintai harta yang akan dia miliki? Maka para sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Tidak ada seorang pun dari kami kecuali hartanya itu lebih dia cintai daripada harta ahli warisnya. Ketika Nabi SAW bertanya pada para sahabat, siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Kata para sahabat, tidak ada seorang pun dari kami melainkan hartanya yang lebih dia cintai daripada harta ahli warisnya. Naam. Tidak ada seorang pun kecuali lebih mencintai apa? Hartanya sendiri. Ketika dia meninggal, tentu dia harta dia yang dia lebih cintai daripada harta ahli warisnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, fa inna malahu ma qaddama wa malu wa mala warisihi ma akhara. Sesungguhnya harta dia yang sebenarnya adalah apa yang telah dia kedepankan, telah dia belanjakan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta ahli warisnya adalah apa yang dia tinggalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada hadis yang mulia ini Rasulullah SAW mengingatkan kita semuanya bahwa harta kita yang sebenarnya adalah apa yang sudah kita manfaatkan, makanan yang kita makan, demikian pula pakaian yang kita kenakan, dan apa yang kita sedekahkan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu, kata Mutarrif dari ayahnya yaitu Abdullah bin Syikhir, beliau mengatakan, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur. Aku menemui Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam keadaan beliau membaca surat alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian berbangga-bangga dengan banyak harta, banyak keturunan dan semisalnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, yaqulu ibnu Adam, mali mali mali, hartaku hartaku hartaku. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, fahallaka min malika illa ma akalta fa afnait wa ma talabbasta fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah harta yang engkau miliki, fahallaka min malika, tidak ada harta yang engkau miliki melainkan apa yang telah engkau makan kemudian habis. Demikian pula apa yang telah engkau kenakan dari pakaian kemudian pakaian tersebut usang. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, dan apa yang telah engkau sedekahkan, engkau belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu itulah yang tersisa bagimu. Ini dua hadis dari sekian banyak hadis. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa harta kita yang sebenarnya adalah apa yang telah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, diinfakkan di jalan Allah pada perkara-perkara yang bermanfaat bagi agama. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, seyogyanya bagi kita semuanya ahlu sunnah wal jamaah, demikian pula kita salafiyin, merasa bangga dengan hadis semacam ini. Demikian pula hadis-hadis yang lainnya yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa harta kita yang sebenarnya adalah apa yang telah kita makan, apa yang telah kita kenakan dari pakaian, dan apa yang kita sedekahkan. Maka semestinya bagi kita semuanya untuk bersemangat di dalam membelanjakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang memiliki harta banyak, memiliki kelonggaran rezeki, dia belanjakan sesuai dengan apa yang Allah mudahkan baginya. Karena yang dia nafkahkan, dia infakkan, itulah yang menjadi harta dia yang sebenarnya. Demikian pula seseorang yang mengalami kesulitan, walaupun dia memiliki harta yang sedikit, jangan kemudian melewatkan kesempatan yang telah Allah berikan pada kehidupan dunia ini. Walaupun itu adalah sedikit dinilai manusia, namun besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan secuil kurma. Apa nilainya secuil kurma? Ini gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keadaan seorang yang tidak mampu berinfak dengan harta yang banyak, namun Allah berikan kelebihan. Walaupun dia mengalami kesulitan, namun dia masih berusaha untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan secuil kurma. Nah, walaupun itu nilainya sedikit di hadapan manusia, namun sangat besar di hadapan Allah dengan besarnya keikhlasan dia di dalam berinfak, di dalam mengeluarkan harta tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian banyak hadis. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan." Tidaklah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala masuk di waktu pagi kecuali dua malaikat Allah Subhanahu wa taala turun, yanzilan. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah seorang dari kedua malaikat tersebut mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak pada hari tersebut khalafan, ganti. Doa siapa ini? Doa para malaikat, doa malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat yang kedua mengatakan Allahumma, wa qala al-akhir Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikan balasan bagi orang yang menahan diri, menahan hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, infak yang wajib, talafan, kerugian, kebangkrutan dan semisalnya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Doa malaikat Allah Subhanahu wa taala. Doa bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan khalaf, ganti yang lebih baik dari apa yang dia belanjakan, demikian pula sebaliknya. Doa kejelekan bagi orang yang menahan harta bendanya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini, usi nafsi wa iyyakum an tahrisu fi hadza al majal. Hendaklah kita bersemangat di dalam perkara ini, berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik ketika lapang maupun ketika sempit. Ya. Ketika lapang maupun sempit, hendaklah kita berusaha untuk menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pelajaran tafsir kita pada, insyaallah kita masuki pada malam hari ini, tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-92. Qala Allah azza wa jal, wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, wa laqad ja'akum nabiyullah Musa bil mu'jizati al-wadihati ad-dallati 'ala sidqihi. Dan sungguh telah datang kepada kalian Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam bil mu'jizat, dengan membawa mu'jizat, al-khawariq al-adah, al-khawariq al-adah, al-mu'jizat yang merupakan perkara-perkara aneh yang dibawa oleh Nabi tersebut untuk mendukung, untuk menunjukkan bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah datang kepada kalian Nabiullah Musa dengan membawa mukjizat, mukjizat dari Allah, al-wadihat, yang jelas, yang menunjukkan akan kebenaran beliau, akan kebenaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini disebutkan kat-tufani, makna tufan adalah sail. Ai sailan jarifan aghraqa al-mazru' wath-thimar. Tufan adalah banjir bandang yang menenggelamkan tanaman mereka dan buah-buahan mereka. Ini makna tufan, banjir bandang yang menjadi tanda akan kenabian Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wal jaradi, demikian pula al jarad, belalang. Wal qummali, demikian pula qummal, kutu. Wal dhufadi'i, al-dhufadi', kata. Wa ghairi dhalik, dan lain sebagainya dari mukjizat, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah sebutkan hal ini di dalam surat Al-A'raf ayat 133. Surat Al-A'raf ayat 133, Allah mengatakan fa arsalna alaihimut tufana wal jarad wal qummala وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Demikian juga mukjizat yang lainnya berupa asa, kemudian tangan beliau dimasukkan ke dalam kera pakaian beliau, kata ahli tafsir di sini, katufan seperti tufan, banjir bandang, kemudian belalang, kutu, kata wa ghairi dzalik dan lain sebagainya, mimma dzakarahu Allah fil Qur'anil Azim, dari apa saja yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yang agung ini. Dari mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini makna al-bayyinat. Sebagian ulama lebih suka untuk memilih, lebih condong untuk memilih kata al-ayat daripada al-mu'jizat. Sebagian ulama lebih memilih lafaz al-ayat daripada al-mu'jizat. Namun kata mu'jizat ini sudah ma'ruf, masyhur di kalangan kaum muslimin. Keanehan-keanehan ataupun perkara yang luar biasa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Adapun yang didapati oleh kaum muslimin pengikut para nabi dan para rasul dari keanehan-keanehan tersebut karena keimanan dan amal soleh mereka, ini diistilahkan dengan al-karamat. Diistilahkan dengan al-karamat, karamah. Sehingga ditulis di sana karamat al-awliya, karamah-karamah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karamah ini banyak terjadi di zaman tabi'in ataupun atba'at tabi'in. Adapun zaman sahabat didapati sedikit atau tidak ada. Karena zaman para sahabat Nabi mereka memiliki keimanan yang kokoh. Berbeda halnya dengan zaman-zaman setelahnya. Sehingga dibutuhkan perkara-perkara yang menunjukkan kebenaran apa yang mereka jalani ketika mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullah ta'ala wa ma'a dzalika, dan bersamaan dengan itu, dengan sekian banyak tanda al-bayyinat, mukjizat-mukjizat tersebut, ittakhadhtumul ijla ma'budan, kalian menjadikan al-ijl, anak sapi tersebut, sebagai ma'budan, sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'da zahabi Musa ila miqati rabbihi, setelah kepergian Musa ke miqat, tempat perjanjian, demikian pula waktu yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa hari Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bertemu dengan Musa? Berapa? 40 hari. Wa antum mutajawizuna hududallah, dan kalian melampaui batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat bagaimana sikap Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam berbuat zalim dalam keadaan Nabi mereka masih hidup ketika itu. Berbuat zalim, berbuat kesyirikan, kekufuran dalam keadaan Nabi mereka masih hidup. Hanya ditinggal selama 40 hari. Dalam keadaan dijelaskan, dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam bukti-bukti kenabian beliau, bahwa beliau mengajak untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala Allahu azza wa jal, wa idh akhazna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum bi quwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-'ijla bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Baik, Padahal kalau kita melihat kisahnya ini kapan? Setelah atau ketika Nabi SAW hidup atau sebelumnya? Sebelum Nabi kita datang. Namun Allah menggunakan khitab pembicaraan antum. Walaqad ja'akum. Dan telah datang kepada kalian. Yaitu siapa? Bani Israel. Walaupun perbuatan ini terjadi dari kalangan Bani Israel zaman dahulu, zaman Nabi Musa AS, namun dinisbahkan pula kepada Bani Israel yang hidup kepada atau di zaman Rasul SAW. Telah datang kepada kalian Musa. Kemudian ayat berikutnya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada kalian. Siapa? Bani Israel. Karena perbuatan nenek moyang mereka. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan bangga. Jangan bangga dengan semata-mata menjadi keturunan Bani Israel, keturunan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Sementara kalian berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wadhkuru hina akhadna alaikum ahdan muakkadan. Dan ingatlah ketika kami mengambil dari kalian, wahai Bani Israel, ahdan perjanjian muakkadan yang ditekankan. Buktinya apa? Buktinya Allah angkat. Ini Allah angkat Jabal At-Tur di atas mereka. Dan ingatlah ketika kami mengambil dari kalian perjanjian yang ditekankan, mitsaq. Biqauli ma ja'akum bihi Musa, biqabuli ma ja'akum bihi Musa minat Taurah. Apa isi perjanjian tersebut? Perjanjian ditekankan oleh Allah, biqabuli ma ja'a bihi Musa minat Taurah. Untuk menerima apa yang dibawa oleh Nabi Musa kepada kalian berupa kitab Taurat. Ini perjanjiannya. Allah mengambil perjanjian kepada Bani Israel agar Bani Israel menerima, menyambut, dan melaksanakan kitab suci yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada kalian, yaitu kitab Taurat. Fanaqattumul ahda, kemudian kalian membatalkan perjanjian tersebut, tidak mau mengambilnya, tidak mau melaksanakannya. Farafa'na Jabal At-Turi fawqa ru'usikum, maka kami angkat Gunung Tur di atas kepala-kepala kalian. Ketika melihat sikap mereka yang membangkang, tidak mau melaksanakan perjanjian tersebut dengan menerima dan menyambut apa yang ada dalam kitab Taurat, Allah angkat Gunung Tur di atas mereka. Wa qulna lakum, dan kami katakan kepada kalian, khudhu ma atainakum bijiddin, khudhu, ambil apa yang telah kami bawakan kepada kalian bijiddin, dengan penuh kesungguhan. Jangan malas-malasan. Ya. Biquwah, dengan penuh semangat. Di sini terdapat bimbingan, demikian pula perintah dari Allah agar kita di dalam melaksanakan ibadah untuk bersungguh-sungguh, bersemangat di dalam melaksanakannya. Allah mengatakan, walaupun ini perintah khusus bagi mereka, khudhu ma atainakum biquwwah, hendaklah kalian mengambil apa yang telah kami bawakan kepada kalian dengan sungguh-sungguh, serius, semangat. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, min syuruti kamali al-ibadah al-akhdhu bil-quwwah wal-musara'ah. di antara persyaratan kesempurnaan suatu ibadah adalah al-akhdhu bil quwwah, dia melaksanakan ibadah tersebut dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Serius ibadahnya. Demikian pula wal musara'ah, dan bersegera di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Sekian banyak dalil menunjukkan hal demikian. Al-akhdhu bil quwwah wal musara'ah. Di antara kesempurnaan ibadah adalah bersungguh-sungguh di dalam beribadah tersebut dan bersegera di dalam melaksanakannya. Allah mengatakan, kata mufassir, khudhu ma atainakum bijiddin, ambil apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan penuh kesungguhan. Wasma'u wa ati'u, dan dengar serta taatilah. Dengar dan taati. Dengarkan, perhatikan, dan taati, amalkan. Wa illa asqatna al-jabala alaikum, jika kalian tidak bersungguh-sungguh dan mendengar serta mentaatinya, kami akan jatuhkan kepada kalian gunung tersebut. Fakultum, kemudian kalian mengatakan, sami'na qawlaka wa asayna amraka, kami dengar ucapanmu namun kami maksiati perintahmu. Kami dengar ucapanmu dan kami maksiati perintahmu. Contoh sikap yang jelek dari kalangan Bani Israel. Sehingga dalam hal semacam ini dan yang lainnya, kaum muslimin diperintahkan untuk menyelisihi. Khaliful Yahud, selisihlah kaum Yahudi, demikian pula Nasrani, di antaranya dalam perkara ini, di dalam menyambut perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah mengatakan dalam surat An-Nur, innama kana qaulal mu'minina idza du'ira Allahu wa rasuluhu ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah ucapan kaum mukminin, innama kana qaulal mu'minin, hanyalah ucapan kaum mukminin, idza du'u ilallahi wa rasulihi, ketika diseru, dipanggil untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, apa itu? Mereka mengatakan, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Ini pun diaplikasikan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Faqultum sami'na qawlaka wa asayna amrak. Maka kalian mengatakan, kami dengar ucapanmu namun kami maksiati perintahmu. Kami tidak mentaatinya. Di anna ibadatul ijli qad imtazajat biqulubihim bisababi tamadikum fil kufri. Karena peribadahan kepada anak sapi tersebut, al-ijl, telah imtazajat di qulubikum, telah bercampur dengan kalbu kalian, menyatu. Mendengar perintah tersebut namun tidak melaksanakannya, tetap beribadah, tetap menyembah ijil itu. Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Kata mereka, kami akan senantiasa beribadah kepada ijil tersebut sampai Musa datang kepada kami. Karena peribadatan kepada ijil itu telah bercampur di dalam kalbu kalian, disebabkan oleh tamadikum, sikap kalian terus menerus di atas kekufuran. Antum melihat di sini, bisababi tamadikum, disebabkan oleh apa? Tamadikum, terus menerusnya kalian di atas kekufuran. Dari sini kita mengerti apa yang disebutkan oleh para ulama, az-zanbu yaksibu az-zanba, dosa akan melahirkan dosa berikutnya. Disebabkan apa? Tamadi fil kufri wal isyan wal fusuq. Karena terus menerusnya seseorang di dalam kekufuran, kemaksiatan ataupun kefasikan. Adzanbu yaksibu dzamba. Dosa akan melahirkan dosa berikutnya. Demikian juga apa yang disebut oleh para ulama, min uqubati as-sayyi'ah, as-sayyi'ah ba'daha. Di antara akibat dari suatu perbuatan jelek akan terjatuh pada perbuatan jelek yang lainnya jika tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat ya, di antara sebab mereka terus-menerus bersikukuh untuk berbuat kesyirikan, beribadah kepada ijil apa? Tamadikum. Disebabkan oleh sikap mereka terus-menerus di atas kekufuran, terjatuh kepada kemaksiatan ini dan itu. Sehingga Allah mengatakan, falamma zaghu azaghallah qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka kami palingkan dia. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaklah kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun dari kita melainkan berbuat dosa. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam khata. Bukan cuma khati, tapi apa? Khata. Banyak berbuat dosa. Banyak berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Ya bna Adam, innakum tukhti'una billayli wan nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Al-Qudsi. Wahai anak keturunan Adam, sesungguhnya kalian tukhti'un, berbuat salah, berbuat dosa sepanjang hari, sepanjang malam, terus menerus. Dan aku menerima tobat bagi orang yang bertaubat. Jika kita tahu Allah memiliki rahmat yang luas, taubat masih terbuka lebar selama hidup ini, maka kita pun mengetahui akibat dari dosa tersebut jika tidak segera bertaubat darinya. Maka hendaklah kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughrghir. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba ma lam yughrghir, sebelum nyawa dia sampai di kerongkongannya. Summa qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, qul lahum ayyuhar rasul. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, qabuha ma ya'murukum bihi imanukum minal kufri wadzalali. Qabuha, betapa jelek apa yang diperintahkan kepada kalian oleh keimanan kalian. Apa yang diperintahkan kepada kalian oleh keimanan kalian. Berupa apa? Minal kufri wa dhalal, berupa kekufuran dan kesesatan. In kuntum musaddiqina bima anzalallahu alaikum. Jika kalian musaddiqin, membenarkan apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Ini merupakan celaan bagi mereka. Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Betapa jelek, betapa buruk apa yang diperintahkan kepada kalian, keimanan kalian selama ini, berupa kekufuran dan kesesatan, jika kalian membenarkan apa yang Allah turunkan kepada kalian. Jika kalian merasa ataupun yakin beriman terhadap kitab Taurat, maka hendaklah kalian meninggalkan segala bentuk kekufuran, demikian pula kesyirikan semacam peribadatan kepada al-ijl tersebut. Ini ralat terkait dengan apa yang sebutkan tadi. Salah atau kelewatan? Hah? Kurang. ayat dalam surat An-Nur, innama kana qaulal mu'minin idza du'a ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Kelewatan liyahkuma bainahum. Hanyalah ucapan kaum mukminin ketika mereka diseru kembali kepada Allah dan Rasulnya agar berhukum di antara mereka, mereka mengatakan kami dengar dan kami taati, yakni mendengar dan mentaati hukum Allah dan hukum Rasulnya. Baik, fadal. Al-Mu'adzin, fal-Yu'adzin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قال الله عز وجل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل أيها الرسول لليهود الذين يدعون أن الجنة خاصة بهم katakan wahai Rasul kepada orang-orang Yahud. Yahud ini dipakai untuk jamak. Al-Yahud. Kalau perorangannya, per individunya namanya Al-Yahudiyu. Al-Yahudiyu. Yahud digunakan untuk jamak. Katakan wahai Rasul kepada orang-orang Yahudi yang mengklaim, mengaku bahwa surga khusus bagi mereka. Liza'mihim annahum awliya'ullahi min dunin nas. Karena prasangkaan mereka bahwa mereka adalah wali-wali Allah selain manusia. Apa yang mereka klaim? Allah sebutkan, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzib. Allah mengatakan qul falima yu'adzibukumullah bidzunubikum bal antum basharun mimman khalaq. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Mereka mengatakan, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan apa? Kami adalah anak-anak Allah, putra-putranya Allah dan kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini klaim mereka. Mengklaim sebagai anak keturunan Allah yang diberikan kekhususan. Mereka juga mengatakan apa? وَقَالُوا لَيَّدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُدًا أَوْ نَصَارَ. Mereka mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang memeluk agama Yahudi maupun Nasrani. Qala li za'mihim annahum awliya'ullahi min dunin nas. Karena dugaan mereka bahwa mereka adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal wali Allah siapa? Siapa wali Allah? Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim balahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Mereka bukan orang bertakwa, bukan pula beriman. Allah mengatakan, ketahuilah bahwa wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada rasa takut, tidak pula bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang Yahudi, Nasrani, sebagian mereka tidak beriman, tidak pula bertakwa. Karena menjadikan Uzair anaknya Allah. Demikian pula menjadikan Nabi Isa putranya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bukanlah orang yang beriman. Berarti mereka bukan orang, bukanlah wali-wali Allah. Bukan wali-wali Allah. Karena dugaan mereka bahwa mereka adalah wali-wali Allah min dunin nas, bukan selain manusia. wa annahum abna'uhu wa ahibba'uhu, dan mereka adalah putra-putranya Allah dan kekasihnya Allah. Klaim sebagaimana dijelaskan para ulama, laisatil ibratu an tuhibba walakinnal ibrata an tuhabba. Yang menjadi ukuran, patokan, bukanlah engkau mencintai, mengaku cinta kepada Allah, mengaku sebagai kasih Allah, namun yang menjadi patokan adalah an tuhabba, engkau itu dicintai. Bagaimana caranya engkau dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Laisatil ibratu an tuhibba walakinnal ibrata an tuhabba. Bukanlah yang menjadi patokan itu engkau mencintai, mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Kanjeng Nabi, kata mereka. Sehingga melakukan apa? Acara maulidan. Kalau enggak ada, enggak mengadakan acara maulid, enggak cinta Rasul. Kalau tidak melaksanakan tibaan, apalagi perjanjian dan semisalnya, tidak benar cintanya. Orang yang membenci Rasul, sehingga muncul apa istilahnya itu, nasyid-nasyid cinta Rasul satu, terus kemudian muncul juga kaset kedua cinta Rasul dua, isinya ucapan-ucapan ghulu, ucapan-ucapan yang berlebihan. Padahal Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan la tuturuni kama atratil yahud wan nasara au kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas dalam memuji Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, sikap yang melampaui batas akibatnya akan mendapatkan akibat yang sangat fatal di akhirat nanti. Di antaranya apa? Ketika umat manusia kehausan di arsad yaumal qiyamah, mereka dibanjiri dengan keringat-keringat mereka, tidak ada yang menghilangkan haus mereka kecuali telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Sebutkan bahwa tiap nabi memiliki telaga. Dan yang paling besar adalah telaganya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian ternyata datang sekian banyak umat manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa membedakan antara umat beliau dan bukan umat beliau dengan tahjil, dengan tanda bekas wudu mereka. Dan di antara mereka ada yang diusir suhqan suhqan, celaka bagi orang yang diusir ketika itu. Mereka adalah orang-orang yang melakukan perkara-perkara kebid'ahan, menjalankan ibadah tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Coba antum perhatikan bagaimana akibatnya. Semata-mata mengaku cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam namun tidak mengikuti bimbingan beliau di dalam beribadah, berakibat yang sangat fatal, tidak diterima ibadah mereka, dan lebih daripada itu mereka termasuk dari kalangan orang-orang yang celaka. Kata ahli tafsir di sini, karena dugaan mereka bahwa mereka adalah wali-wali Allah selain manusia dan mereka adalah putra-putra Allah dan kekasih Allah, Allah perintahkan kepada nabinya, wahai nabi, katakan kepada mereka, in kanal amru kadzalik, kalau demikian keadaannya bahwa surga milik kalian, kemudian kalian adalah wali Allah, kalian adalah putra-putranya Allah, kekasihnya Allah, kalau demikian halnya, fad'u 'alal kadzibina minkum aw min ghairikum bil maut, fad'u 'ala, doa, da'a kemudian menggunakan ala. Apa maknanya? Doa kejelekan. Fad'u alal kadzibin, doakan kejelekan kepada orang-orang yang dusta di antara kalian. Ditantang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian benar, surga milik kalian. Kalian wali Allah, kalian anak keturunan Allah, kalian kasihnya Allah. Fad'u, berdoalah kejelekan alal kadzibin. Berdoalah kejelekan bagi orang-orang yang berdusta di antara kalian. Mereka dusta atau benar? Dusta. Berdoalah kejelekan untuk para pendusta di antara kalian. Au min ghairikum, atau selain dari kalian. Selain dari kaum Yahud. Doa bil maut, doa kematian. Doakan semoga siapa yang dusta di antara kalian segera mati. Biar cepat masuk surga. In kuntum shadiqina fi da'wakum hadhihi, jika kalian benar di dalam klaim-klaim kalian semacam itu. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa lan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidh-dhalimin. Wa lan yaf'alu dhalika abadan. Dan mereka tidak akan melakukannya selamanya. Lima ya'rifunahu min sidqin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam. Karena apa yang mereka ketahui berupa kebenaran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan melakukannya selama-lamanya, enggak akan mendoakan. Enggak akan mendoakan kematian terhadap para pendusta di antara mereka, enggak akan. Mengapa? Karena tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, tahu. Inilah orang-orang Yahudi. Ya'rifunal haqqa wa lam ya'maluna bihi. Orang-orang yang mengenal kebenaran namun tidak melakukannya, tidak melaksanakannya. Sehingga dinukilkan dari sebagian salafun salih. Naam. Man fasada min ulama'ina fafihi syabahun bil yahud. Siapa saja yang rusak dari kalangan ulama kita, ahli ilm di antara kita, maka ada keserupaan dengan orang Yahudi. Tahu kebenaran namun tidak melaksanakannya. Karena apa yang mereka ketahui dari nabi kita berupa kebenaran nabi kita, ya. Wa min kadzibihim waftira'ihim, dan mereka tahu akan kedustaan dan rekayasa yang mereka perbuat. Tahu bahwa nabi kita itu benar dan mereka itu berdusta. Sehingga mereka tidak akan berdoa semacam itu selamanya. Walayyaf'alu dzalika abadan, tidak akan melakukannya selama-lamanya. Karena yakin mereka itu dusta. Nanti akan kita dapati pula ayat berikutnya. Kedustaan kaum Yahud. Ketika mereka mengatakan bahwa Jibril aduwuna wa Mikail sahibuna au nasiruna au waliyuna. Kata mereka, malaikat Jibril itu musuh kami. Malaikat Mikail adalah wali kami. InsyaAllah akan kita dapati pada ayat berikutnya. Biiznillah. Qala bisababi ma bisababi martakabuhu minal kufri wal isyan. Wa bisababi martakabuhu minal kufri wal isyan. Dan disebabkan oleh apa yang mereka lakukan berupa kekufuran dan kemaksiatan. Al-mu'addiyaini ila hirmanihim minal jannati wa dukhulin nar. Di mana kekufuran dan kemaksiatan itu menyebabkan hirmanihim, mereka diharamkan untuk masuk ke dalam jannah dan dimasukkan ke dalam neraka. Wallahu ta'ala alimun bidh-dhalimina min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang-orang yang zalim di antara hamba-hambanya. Wa sayujazihim ala dzalik, dan Allah akan membalas mereka. Antum perhatikan wallahu alimun bidz-dzalimin, di sini tidak semata-mata menetapkan sifat ilm, namun sifat ilm yang dibarengi dengan ataupun diimbangi atau dalam rangka mengimbangi kezaliman-kezaliman mereka. Ilmu kemudian sekaligus membalas apa yang mereka perbuat. Wallahu alimun bidzalimin. Allah mengetahui perbuatan mereka dan Allah akan membalas sesuai dengan amalan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar walhamdulillahirabbil alamin.